Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Sadam dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, apakah ada tuntunan dari Rasulullah SAW cara makan dengan duduk dan kaki kanan ditekuk hingga dengkul sejajar dengan dada dan kaki kiri dilipat di bawah? Afan Buya, bahasanya agak susah dimengerti. Syukran. Disebutkan malah cara makan. Yang jelas Nabi lah aku lumut takian. Nabi tidak makan dalam keadaan menyandar. Nabi itu kalau makan gayanya, satu modelnya adalah gayanya tidak jenak, tidak nyaman. Memposisikan diri beliau dengan posisi tidak nyaman biar tidak terlalu berlama-lama di dalam hidangan. Di antara adalah Nabi itu kalau makan itu mukian dengan ika'a. Ada jatian, mukian sama ika'a. Ika'a itu begini. Ika'a itu kalau ibu sholat rokaat yang kedua, tahiyat yang kedua, bayangin bapak, rokaat yang kedua, kemudian kakinya dilipat. Kalau rokaat yang kedua itu kan, gini, ika'a itu ada yang mencontohkan di syuting, duduk di tumit, nah itu ika'a. Nabi makan begitu, salah satu caranya, betul seperti itu. Nah, sambil makan, jadi biar gak berlama-lama, satu itu mukian. Ika'a. Yang kedua adalah kakinya diturunkan seperti orang tasyahud tapi enggak usah dilipat, biasa, biasa. Kayak tasyahud yang kedua. Nah, itu. Yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga di antaranya adalah kaki diangkat satunya. Nah, begitu. Model, tiga model. Di syuting enggak ada TV. Yang di belakang gini-gini aja sudah ada. Masuk naik meja atau. Nah. Ada sih. Jadi itu adalah cara sunnahnya. Karena apa? Intinya adalah bukan dinikmati kasur bantal, sandaran, wah segala macam. Ini berjam-jam makan banyak nanti. Ya, mukian dengan ika'a. Ika'a itu ada dua model ya. Ika'a yang dimaksud ika'a begitu. Ingat saya gambarin sudah, enggak di syuting aja. Anda seperti duduk tasyahud yang kedua, tasyahud yang pertama. Duduk tasyahud yang pertama kan biasanya kakinya yang kanan dilipat kan? Kakinya kayak jinjit begitu. Tapi dua-duanya sekarang jinjit kan itu dua-duanya. Jadi Anda duduk di tumit. Itu namanya ika'a. Duduk di tumit. Kebayang atau belum? Kebayang makannya saja. Repot ini. Kemudian yang kedua, sama seperti duduk tahiyat yang kedua, cuman kakinya biasa, enggak usah ada yang dilipat. Kayak orang duduk biasa gitu. Ya, duduk cuman duduknya di atas betisnya. Paham ya? Kebayang? Baik, kemudian yang satu, yang ketiga adalah kita duduk di atas betis kiri. Di atas betis kiri, kemudian kaki kanannya diberdirikan, betis kanannya diberdirikan. Nah, itu adalah tiga model bentuk makan yang orang biar tidak terlalu berlama-lama di tempat duduk. Seperti itu. Mau khusyuk bantal semuanya. Waalaikumsalam. Nah, baik, seperti itu adalah ada apa? Itu bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Nabi adalah la aku lumutakian akamakul rasul. Aku tidak makan dalam keadaan mutaki itu bersandar nyandar. Tapi ya mukian ya. Adapun jatian itu disyarai oleh Ibnu Hajar al Asqalani. Jadi yang ini model dijelaskan para ulama dengan tiga model tersebut. Jelas ya, insyaallah. Diamalkan dikit-dikit. Kalau tidak ya, yang penting ya adab duduklah paling tidak. Makan sambil jalan ngomong lagi baik tangan kiri lagi ini model lah. Ya, jelas ya. Wallahu a'lam bishawab.